كل نفس زائقة الموت Ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang. Dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang. Dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang. Sakit terasa rasa bukan kepala.